AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Para bapak, para ikhwah yang dirahmati Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di tempat yang terbaik dan dalam kegiatan yang insyaallah penuh dengan barokah kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini juga akan menghasilkan kebaikan untuk diri kita dan kaum muslimin secara umum. Ikhwah sekalian, pembicaraan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah pemakmuran masjid. Bagaimana kita menjadi para perindu masjid dan menjadi para pemakmur masjid. Masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di antara yang dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Di masjidlah insyaallah hampir semua manusia berpikir untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berangkat ke masjid rata-rata dengan hati yang bersih. Dia datang untuk taqarrub ilallah. Dia datang untuk zikrullah. Dia datang untuk menyebarkan kalamullah. Dia datang untuk duduk mendapatkan barokahnya masjid dengan seluruh kegiatannya. Sehingga tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya pasar. Orang datang rata-rata penuh dengan kelalaian. Ghaflah minal ghafilin. Karena urusannya ke pasar itu rata-rata harta, dunia, cari keuntungan. Kemudian pikirnya berbanyak-banyakan dalam masalah dunia. Yang secara umum Allah katakan alhaqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai. Kemudian pasar, banyak orang datang dengan membawa niat dari rumah untuk menipu, untuk bertransaksi ribawi, untuk melakukan berbagai macam muharamat, menjual barang cacat, menjual barang haram, sehingga tempat yang benar-benar ini syaitan ikut memakmurkan tempat tersebut. Oleh karena itulah, berbahagialah orang yang mereka sangat mencintai masjid dan punya kemauan kuat untuk memakmurkan masjid. Ikhwati billah, cukuplah kemuliaan masjid itu ketika dinisbatkan atau diidhafahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang disandarkan kepada Allah memiliki nilai keutamaan khusus. Seluruh manusia adalah hamba Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah menyebut Rasulullah SAW dengan Abdullah, disandarkan kepada Allah Ta'ala secara khusus, artinya Nabi memiliki keutamaan secara khusus berkaitan dengan status beliau sebagai seorang abdun, seorang hamba. Unta semuanya milik Allah Ta'ala karena ciptaan Allah. Tapi ketika untanya Nabiullah Saleh dinisbatkan kepada Allah, naqatallah, untanya Allah, maka unta ini memiliki nilai khusus. Demikian pula masjid yang disebut dengan wa annal masajidalillah, disebut dengan ungkapan Baitullah, maka penyebutan penyandaran kepada Allah Ta'ala memiliki nilai keutamaan secara khusus. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kegiatan memakmurkan masjid dengan kriteria yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, ketika Allah menyebutkan ayat yang insyaallah telah sering kita dengar, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah katakan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang mereka benar-benar memakmurkan masjid Allah, innama ya'muru masajida, sesungguhnya orang-orang yang mereka dikatakan para pemakmur masjid, orang yang benar-benar mereka memakmurkan masjid, siapa itu? Man amana billah wal yaumil akhir, orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Wa aqamas salah wa ataz zakah, menegakkan salat, membayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, orang yang benar-benar mereka memakmurkan masjid dengan cara seperti itu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. Orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Kalimat asa, harapan, apabila datang dari Allah Ta'ala, maka menunjukkan kepastian, Orang-orang yang seperti itulah orang yang mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa kumullah. Syekh Abdul Razak ketika menerangkan ayat ini, hakikat memakmurkan masjid Allah itu dalam ayat ini dengan dua poin yang sangat penting. Yang pertama, memakmurkan masjid dengan tashihul akidah. Memakmurkan masjid dengan meluruskan akidah. Dengan benar-benar menyebarkan, mengajarkan dan menyebarkan akidah yang sahihah. Di masjidlah tempatnya untuk benar-benar yaitu pendidikan yang mengantarkan terwujudnya akidah yang benar. Kalimat man amana billah wal yaumil akhir ini adalah berkaitan dengan perkara akidah. Maka di masjid-masjid itulah yang mestinya dijadikan sebagai markas untuk mencetak orang-orang yang mereka memiliki akidah yang lurus. Jangan sampai pernah masjid terkotori dengan syirik. Maka Allah pun katakan di dalam ayat yang lainnya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Penisbatan masjid dengan Allah sekali lagi menunjukkan kemuliaan tempat tersebut. Menunjukkan kemuliaan tempat tersebut. Sehingga juga disebutkan di dalam hadis, orang yang mereka mendatangi masjid sia seperti berziarah berkunjung ke rumah Allah, dan Allah sang tuan rumah akan memuliakan kepada para pengunjung masjid. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali Anda beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Ada dua titik penting dalam ayat ini. Tidak bolehnya kita mengotori masjid dengan syirik. Yang syirik itu adalah mempersembahkan ibadah jenis apapun kepada siapapun selain Allah Ta'ala. Ibadah jenis apapun ketika dipersembahkan kepada selain Allah adalah syirik. Siapapun yang dipersembahkan kepada ibadah selain Allah adalah syirik. Tanpa membeda-bedakan siapa yang dijadikan sebagai sesembahan. Tidak dibedakan antara malaikat, nabi, wali dengan batu, pohon, kuburan, tidak dibedakan. Apabila mereka itu dipersembahkan kepadanya ibadah, maka statusnya orang yang melakukannya adalah musyrik, walaupun yang mereka tujukan ibadah malaikat atau nabi atau wali, atau bahkan mereka tujukan pada batu, pohon, kuburan, enggak ada bedanya. Segala bentuk persembahan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Masjid hendaknya pertama kali yang dilakukan adalah hendaknya masjid benar-benar dibersihkan dari segala syirik dengan segala bentuknya. Kau sekalian, sebagaimana antum melihat sendiri, berapa banyak masjid yang kemudian bercampur atau paling tidak nyerempet-nyerempet dengan perbuatan syirik. Dengan dimasukkannya kuburan ke dalam masjid, atau disatukannya antara masjid dengan kuburan. Maka tidak sangat layak, sangat tidak layak untuk mengotori masjid dengan syirik, karena ini merupakan hak Allah yang paling tinggi, hak Allah yang paling besar. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid dengan pemakmuran, ubudiyah, berbagai macam amal-amal saleh yang diwujudkan, ibadah ritual dan amal saleh secara umum, sebagaimana fungsi masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah masjidnya dijauhkan dari segala macam bentuk bid'ah dan kemaksiatan. Dikatakan beliau pula, orang-orang yang mereka mengotori masjid dengan syirik, walaupun dia setiap waktu datang ke masjid, hakikatnya mereka bukanlah orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang mereka melakukan syirik di dalam masjid, atau orang-orang yang mereka mengembangkan akidah yang sesat di dalam masjid, mimbar-mimbar masjid untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, maka hakikatnya mereka bukan pemakmur masjid. Pemakmur masjid adalah orang pertama kali mereka tegakkan, mereka warnai masjid dengan penegakan akidah yang lurus, penegakan akidah yang benar. Maka dari masjid hendaknya benar-benar menjadi pancaran cahaya tauhid. Yang kedua, memakmurkan masjid dengan segala macam bentuk amal-amal saleh. Kemudian watak para takmir yang mestinya hendaknya bersemayam di dalam hatinya, yaitu walam yakhsha ilallah. Walam yakhsha ilallah, hendaknya mereka benar-benar orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak takut kecuali kepada Allah, ikhwan, urusannya adalah bagaimana dia menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat sunnah, menegakkan kalimat Islam, dan bagaimana merendahkan kalimatul kufur, kalimatul syirki, merendahkan dan melenyapkan kalimat-kalimat rendahan, syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Dan dia tidak ada yang dia takutkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak akan menjadi orang-orang yang gampang ditekan dari arah manapun. Kepentingan dia hanya satu, li'i'lali kalimatillah, yaitu dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Qul billah rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang dia telah menghiasi pemakmuran masjid dengan hal-hal tadi, dengan akidah dan tauhid yang lurus, dengan amal saleh dan ritual ibadah yang diajarkan Nabi, maka orang seperti inilah orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikaitkan masjid dengan hidayah, hendaknya masjid menjadi tempat untuk memancarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah, saat Rasulullah SAW datang pertama kali ke masjid ke Madinah, yang beliau bangun pertama kali bukan istana, tapi yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Yang dari masjid beliau mengadakan gerakan-gerakan yang sifatnya vertikal kepada Allah Ta'ala dan sifatnya horizontal kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana Nabi membangun akidah para sahabat, dan bagaimana Nabi menguatkan mereka dengan ukhuwah imaniyah di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, ukhuwah yang khusus, yang dari situ maka tentu akan terbentuk yakni kerekatan sosial yang sangat kuat di antara para sahabat Nabi, khususnya antara muhajirin dan ansar. Ikhwani billah. Dan di masjidlah kata Allah hendaknya ditinggikan dan disebut-sebut nama Allah Ta'ala. Fi buyutin adinallahu anturfa'a wa yuthqara fi hasmu. Di rumah, yaitu rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, hendaknya anturfa'a, yang Allah telah izinkan kita untuk meninggikan. Kalimat anturfa'a di situ memiliki makna termasuk meninggikan bangunan masjid, mengokohkan bangunan masjid, memakmurkan masjid secara fisik, bangunannya, kebersihannya, disebutkan dalam beberapa hadis, kemudian juga perawatannya, sehingga makmur secara fisik. Dia muliakan masjid secara fisik yang dibangun dalam rangka untuk wayuth karofi hasmu, untuk menyebut-nyebut asma Allah Ta'ala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang-orang yang mereka menghuni masjid, yang memakmurkan masjid, sebagaimana layaknya orang-orang yang mereka mesti menghidupi diri dan keluarganya dengan kegiatan duniawi. Tapi sifat mereka kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Di dalam masjid ini adalah orang-orang yang mereka disifatkan Allah, laki-laki yang tidak pernah dilalaikan dari mengingat Allah oleh perdagangan yang mereka lakukan. Mereka para pedagang. Mereka punya aktivitas duniawi. Mereka punya kesibukan yang sifatnya untuk kehidupan mereka. Tapi mereka ada orang-orang yang tidak pernah dilupakan dengan semua kegiatannya itu dari mengingat Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mereka jiwanya kata Allah, wa yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Dan mereka orang-orang yang hatinya diwarnai dengan rasa takut akan datangnya hari saat mata mereka terbelalak, hati mereka bergolak ketika mereka tidak memiliki persiapan untuk menghadap Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ini semuanya diantaranya adalah diantara yang Allah sebutkan tentang pemakmur masjid secara umum. Dan bagaimana sifat para pemakmur masjid, Allah sebutkan mereka ada orang-orang yang betul-betul memiliki perhatian dengan masjid-masjid Allah secara fisik dan secara pemakmuran kegiatan non-fisik. Dan bagaimana mereka membangun akidah yang sahihah dengan menyebarkan akhlakul karimah, muamalah di kalangan para manusia setelah membangun muamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna qul billah. Bagaimana seorang mukmin kita tidak merindukan masjid? Sedangkan satu di antara yang Rasulullah SAW janjikan kepada para pemakmur masjid adalah dia mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Siapa di antaranya? Huan, di antaranya adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya senantiasa mu'allaq, tergantung di masjid. Dijelaskan para ulama, orang yang hatinya senantiasa tergantung di masjid dan bukan fisiknya, artinya bukan fisiknya senantiasa di masjid, hatinya yang tergantung di masjid, dia memiliki kerinduan dan kecintaan yang sangat besar dengan masjid. Masjid ada tempat yang paling dia rindukan dan menenteramkan hatinya. Masjid tempat yang benar-benar tersenantiasa terbayang-bayang oleh hatinya, sehingga dia betul-betul hatinya tergantung dengan masjid. Mu'allak, hatinya senantiasa dia merindukan masjid. Qotibillah, para salaf kita, bagaimana mereka benar-benar berusaha untuk menjadi para pemakmur masjid. Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama, bahkan pembesar ulama dari kalangan tabi'in, apa di antara yang diriwayatkan tentang Sa'id bin Musayyib, selama 40 tahun, 40 tahun itu berarti 365, kalau itu hari sekitar itu, kali 40. Katanya dikatakan tidak pernah muadzin mengumandangkan azan kecuali beliau telah ada di dalam masjid. 40 tahun, waktu yang tidak singkat. Tidaklah azan dikumandangkan kecuali beliau telah ada di dalam masjid. Dan ini tidak akan terwujud kecuali oleh orang yang mereka betul-betul memiliki kerinduan kepada masjid. Coba antum nyoba aja sebulan bukan sebelum datang sebelum muadzin, tapi coba sebulan tidak pernah terlambat sholat jamaah. Coba dicoba satu bulan aja. Kira-kira ada enggak hari yang ternyata cecer? Berapa kali yang ternyata terlambat? Satu bulan aja. Bisa kita lihat. Sehingga seberapa besar perhatian kita kepada masjid. Yang para salaf kita, begitulah mereka diantaranya telah melakukan, yaitu tindakan mereka kepada masjid. Di antara mereka juga mengatakan, selama bertahun-tahun juga tidak pernah melihat punggungnya orang. Apa maksudnya, kawan? Artinya dia senantiasa di shof yang paling depan, sehingga tidak pernah melihat punggungnya orang. Ini semua adalah di antara karakter atau di antara perilaku-perilaku mereka, ahlul masjid. Bagaimana mereka betul-betul menjadi para pemakmur masjid. Dan cukuplah bagi seorang muslim, ikhwani billah, semua keutamaan yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan langkah-langkah kaki untuk datang ke masjid. Baik untuk salat, untuk menghadiri majelis taklim, dan untuk kegiatan-kegiatan amaliyah di masjid. Ada seorang sahabat yang dari sisi tempatnya paling jauh tempatnya itu dari masjid Madinah. Tapi tentang sholat jamaah tidak pernah absen bersama Rasulullah SAW. Disarankan kepada sahabat ini, "Bok, kamu beli khimar, kendaraan yang bisa mengurangi sulitnya saat dingin di malam hari dan mengurangi panasnya di siang hari." Sebagaimana antum tahu, ikhwan, di Saudi kalau dingin dingin sekali, kalau panas panas sekali, sampai kadang 50 derajat panas. Sedangkan rumah dia sangat jauh, paling jauh dari kota, dari Masjid Nabawi. Selalu dia jalan kaki datang ke masjid. Ketika disarankan temannya kayak gitu, apa kata dia? "Ma yasurruni anna mangzili fi jambil masjid. tidak membuat saya gembira walau seandainya rumah saya itu ada di samping masjid. Ibaratnya begitu buka pintu, melangkahkan kaki, sudah masuk halaman masjid. Oh, enggak mengembirakan saya. Apa yang mendorong dia seperti ikhwan? Uridu ayuktabali mamsaya. Saya sangat ingin sekali seandainya langkah-langkah kakiku semenjak kepergianku dari rumah ke masjid dan kepulangku dari masjid ke rumah dicatat oleh Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah mendengar ungkapan orang tersebut, qad jama'allahu lak, Allah telah mengumpulkan semua apa yang mereka cita-citakan, apa yang dijajatakan, apa yang Anda cita-citakan, Allah kumpulkan semuanya untuk Anda. Alhamdulillah, ini diantara orang yang mereka memiliki kerinduan pada masjid dan tertanam keyakinan bagaimana keutamaan melangkahkan kaki mereka ke masjid. Dan begitulah mereka dimuliakan Allah karena mereka memuliakan Islam, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena fa innal izzata lillahi wali rasulihi walil mu'minin, izzah itu hanya milik Allah, maka carilah izzah dari Allah Subhanahu wa taala, dan izzah bukan milik selain Allah, sehingga sebagaimana orang munafik yang dicela Allah, ayat tahu indahumul izzah final izzata lillahi jami'an. Apakah kalian orang munafik mencari izzah dengan loyal kepada orang kafir? Sesungguhnya ketahuilah izzah itu totalitas adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kusalian, dari masjid kita mencapai kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dari masjid kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dari masjid bagaimana kita mengangkat kembali derajat kaum muslimin dengan memakmurkan masjid, menyinarkan hidayah, yakin seyakin yakinnya la yang zinhu hatta tarju ila dinu ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kinaan kaum muslimin sampai kalian kembali kepada agama kalian dengan menjadikan masjid tempat-tempat untuk mengajarkan hidayah Allah sehingga muslimin benar-benar mengenal hidayah Allah. Itu tugas kewajiban kita semuanya. Menjadi beban kewajiban kita semuanya yang mesti kita nikmati. Berbahagialah kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, para takmir yang akan memakmurkan masjid. Ini adalah pegawai Allah dalam ini bentuk yang lebih khusus. Nabi pernah mengatakan itu idza aradallahu bi abdihi khairan, kalau Allah mengendaki kebaikan bagi hamba, istakmalahu, Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Kata sahabat, kaifa yastakmilu ya Rasulullah sallam, bagaimana Allah akan mempekerjakan hamba, bagaimana Allah mempekerjakan hambanya, dan apa Allah membutuhkan hambanya? Tentu tidak. Apa kata Nabi? Liyuwaffiquhu li amalin salih qabla mauti. Allah akan menjadikan hamba ini disibukkan dengan amal saleh sebelum kematiannya. Ikhwah, seandainya beramal saleh secara umum adalah dia termasuk di antara para ummal, para pegawai Allah Ta'ala, maka bagaimana pendapat Anda seandainya Anda menjadi para pemakmur masjid-masjid Allah? Tentu ini merupakan ini para pegawai Allah dalam kelas yang lebih khusus. Dan tidak ada yang lebih membuat kita bangga melebihi kita menjadi para pegawai Allah. Kalau seandainya prestis kebanggaan itu dikaitkan dengan perusahaan yang paling favorit, tidak ada yang lebih favorit dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Seandainya kebanggaan itu dinisbatkan kepada berapa besarnya gaji yang akan dia terima. Tidak ada yang lebih besar gajinya dibandingkan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kebanggaan itu dinisbatkan kepada tuan yang mempekerjakannya, tidak ada tuan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya jadilah orang yang bangga menjadi para takmir-takmir masjid, yang mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbaik sampai terakhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kembali kepada Allah sebagai ahlul jannah, dan dimuliakan Allah dengan segala nikmat jannah dan ziyadahnya. Jatah saya sampai sini, saya cukupkan sekian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dengan beberapa agenda yang telah dirancang oleh pengurus bisa menjadi agenda yang memberikan kemanfaatan untuk diri kita dan kaum muslimin. Sesungguhnya roh kehidupan muslimin sangat ditentukan dari bagaimana kita memanage masjid. Keberhasilan penyebaran ilmiah kaum muslimin, keberhasilan pendidikan jiwa kaum muslimin, sangat masjid sangat memiliki peran yang sangat besar. Maka jadilah anda para pegawai-pegawai Allah yang dibanggakan oleh Allah untuk li'i'lali kalimatillah. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.